إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bersyukur alhamdulillah kita telah melewati hari raya besar, hari yang agung yaitu hari raya Idul Adha, yang mendidik kita untuk siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah melewati hari-hari tasyrik dan kita berkorban menyembelih hewan-hewan kurban, kita bagikan kepada fuqara wal masakin sehingga seluruh kaum muslimin bergembira di hari-hari tersebut. Walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi ikhwani fillah na'azakumullah, setelah lewat hari tasyrik, jangan lupa bahwa kita masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang dikatakan dengan bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash shuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan kata Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, demikian dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan-bulan haram. Maka Rasulullah SAW menyebutkan diantara bulan-bulan haram tersebut adalah thalathah mutawaliyah, 3 yang berturut-turut, yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, dan Muharram. Sedangkan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Ikhwani fiddina azzakumullah, akhir ayat tadi yang kita akan singgung pada hari ini, ketika Allah menyatakan minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 bulan-bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita umat Islam, kita umat yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kita umat yang beriman dengan Quran dan ucapan-ucapan Rasulullah, maka seharusnya kita lebih memuliakan hari-hari tersebut. Dulu di zaman jahiliyah, musyrikin, wahum musyrikun, padahal mereka orang-orang musyrik, tapi mereka menjaga bulan-bulan haram. Mereka tidak berani menumpahkan darah. Mereka menjaganya untuk tidak berbuat kejelekan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalaupun ada yang berbuat kejelekan, maka mereka akan berkata, kami kali ini zajah, atau dengan alasan-alasan yang seperti itu. Artinya mereka tahu bahwa bulan itu adalah bulan yang dijaga. Maka kaum muslimin aula, lebih utama lagi, lebih pantas untuk menjaga kesucian dan kemuliaan bulan-bulan tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala tadlimu anfusakum, janganlah kita menzalimi diri-diri kita sendiri. Dosa-dosa walaupun tidak merugikan orang lain, itu adalah perkara yang merugikan diri sendiri. Apalagi kalau sudah merugikan orang lain, maka berkait dengan manusia yang lebih susah untuk kita bertaubat, karena kita harus meminta maaf dan keriduan orang yang terzalimi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita di kesendirian kita, walaupun kita tidak mendzalimi siapapun, kita berbuat dosa di kamar kita sendiri, tidak ada yang dirugikan. Tetapi sungguh wallahi, demi Allah, kita sedang mendzalimi diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendzalimi padanya diri-diri kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap khutbah, setiap ceramah, setiap kajian-kajian selalu diawali dengan mukaddimah. Mukaddimah itu mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Perintah-perintah untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ashhuril hurum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akan didapat dengan ketakwaan. Seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kewibawaan di dunia dan akan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah-fitnah. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan bisa sabar di atas sunnah, tidak tergoda dengan godaan-godaan hawa, tidak tergoda dengan syubhat. Dengan taqwallah, hati menjadi kokoh. Dengan taqwallah, hati ini menjadi tegar, tidak peduli apapun yang mengancam dirinya. Dia akan tetap di atas sunnah, karena dia berkata dalam hatinya, ini adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kaum muslimin menjadi umat yang paling rahmat. Dengan ketakwaan pada Allah, kita akan menjadi umat yang paling rahmat, paling berkasih sayang kepada sesama manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bu'istu rahmatan, kata Nabi SAW. Aku tidak diutus untuk berbuat kejelekan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Tetapi aku diutus untuk menyebar rahmat. dengan takwallah, kita akan menjadi orang yang paling penyayang. Demikian pula dengan ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak bisa diombang-ambingkan dengan berita-berita dan isu-isu. Mereka akan tetap istiqamah di atas syariah. Mereka akan tetap istiqamah di atas sunnah, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dengan taqwallah bergantung kepada Allah. Karena mereka kaum muslimin dengan takwa kepada Allah, maka hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan cercaan orang yang mencerca. Tidak takut dengan ancaman orang yang mengancam. Dan tidak peduli apapun yang terjadi di hadapannya, kecuali dia berharap kepada Allah dan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang pemberani. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dengan taqwallah, seorang muslim akan menjadi seorang yang qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dengan taqwallah, dia akan jadi orang yang benar-benar syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi, dia menyatakan alhamdulillah. Tidak diberi, dia menyatakan alhamdulillah. Mendapatkan keuntungan, dia menyatakan alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Mendapatkan kejelekan, juga dia menyatakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Dengan taqwallah, hati seseorang akan menjadi hati yang nerima apa yang Allah takdirkan. Tidak menggerutu. Tidak kemudian mengucapkan sumpah serapah, na'udzubillahi min dhalik. Tidak pula ada penolakan terhadap takdir. Dengan taqwallah, seorang akan menjadi besar hati karena dia bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dia yakin apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Demikian pula dengan taqwallah, seseorang memiliki benteng yang kokoh. Dengan taqwallah, seseorang memiliki benteng yang melindunginya dari berbagai macam kejelekan dan dosa, dari bermacam godaan-godaan syaitan dan hawa. Akan terjaga dari serangan-serangan syubhat karena dia memiliki taqwallah, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan niat hidupnya hanya mengharapkan keridhaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dengan taqwallah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya akan saling tolong menolong. Dengan taqwallah, seorang muslim dengan muslim lainnya, kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tadaa sa'irul jasad bi sahri wal humma. Dengan taqwallah, seorang muslim dengan muslim lainnya akan seperti bangunan yang kokoh, saling menopang, saling mendukung. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya ketika terjadi keretakan, apalagi perpecahan, biasanya faktornya adalah hilangnya ketakwaan atau kurangnya ketakwaan. Mulai masing-masing memikirkan ananiahnya, egoismenya, masing-masing memikirkan keuntungan dirinya, atau masing-masing memikirkan ambisi pribadinya, maka ketika itulah terjadi keretakan dan perpecahan. Dengan taqwallah akan terajut dengan baik ukhuwah Islamiyah. Dengan taqwallah akan menjadi perekat yang merekatkan seluruh kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang takwa dengan sekian janji-janji yang janji Allah pasti benar. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya, dari kesusahannya. Allah katakan juga dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untuknya, pada urusannya, semuanya menjadi mudah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dan masih sekian banyak, barakallahu fikum, janji-janji Allah untuk orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala di pihak orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dan pembelaan bagi mereka yang bertakwa. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya khatib bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya ketakwaan membawa fauzan azima. Ketakwaan membawa kemenangan dan kejayaan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nasallah ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. As-sabirin, as-syakirin, amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada kalian furqan, pembeda mana hak mana batil, kejelasan mana yang benar mana yang salah, pembeda mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan furqan, kejelasan, gamblang. Dan ini jawaban bagi kita yang selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah jelaskanlah pada kami mana yang hak adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan jelaskanlah kepada kami yang batil sebagai kebatilan, dan bantulah kami untuk bisa menghindarinya. Maka siapa yang berdoa meminta dengan doa yang seperti ini, maka ingatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Kalau diberitahu ini haram, tinggalkan. Kalau diberitahu ini wajib, kerjakan. Itu taqwallah. Kalau kita bertakwa pada Allah, maka niscaya akan diajarkan oleh Allah yang berikutnya, yang berikutnya. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. In tattaqullah yaj'al lakum alhamdulillah yaj'al lakum furqana. Dan Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajari kalian. Ikhwani fillah a'azzakumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Walaupun maknanya bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang, dengan kita ibadah-ibadah tiba-tiba jadi alim, bukan. Tapi maknanya bertakwalah kepada Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, niscaya engkau akan semakin alim, semakin alim. Allah akan tambahkan ilmu dengan takdirnya, dengan qada wal qadar. Maka hendaklah kita bertakwa pada Allah. Wa minat taqwa, dan termasuk ketakwaan pada Allah adalah talabul ilm, mencari ilmu, membaca Quran, mempelajari tafsirnya, mendengarkan hadis, mempelajari syarah-syarahnya. Dan ketika itu dia amalkan, baru itu ketakwaan. Berarti ketakwaan adalah mengamalkan ilmu, yang kita sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amalkan ilmu yang kita sudah tahu, Allah akan kasih ilmu yang berikutnya. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diminta nasihat, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, seperti ini nasihat perpisahan, berikan kami wasiat. Beliau menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan pada kalian untuk taqwallah. Itu adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah, wasiat para anbiya. Allah katakan dalam ayat dalam surat Al-An'am ayat 153, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah, ini yang kita baca. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, maka tidak perlu keluh kesah. Enggak perlu kita menyalahkan ini, menyalahkan itu. Apalagi mereka-mereka yang terfitnah dengan politik, selalu menyalahkan penguasa atau ini atau itu dari segala macam yang berkait dengan politik. Padahal ketika dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami menghadapi penguasa yang begini dan begini dan begini, wadakar syar, disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawabannya, taqwallah lagi. Kata beliau menjawab mereka, wattaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Takwa dan sabar. Wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Bertakwalah pada Allah dan sabarlah, karena urusannya dekat, sebentar lagi selesai. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا ويغفر جميع المسلمين ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى التوحيد والسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة